Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih tentang di bab i'rab ya, atau kalimat yang mempunyai i'rab. Telah dibahas ada 8 tempat. Kita lanjutkan tempat yang ke 7. Tempat yang ke 6 ya, Afwan. Di halaman 173. Ida waqa'at ya. Ida waqa'at jawaban li syarti jazimin, li syartin jazimin muqtarinatun bil fa'i. Ya, apabila sebagai jawab syarat yang menjazmkan dan bersambung ya, dan bersambung dengan fa. Ini yang ketujuh ya, karena sebelumnya itu yang keenam. Ini harusnya di mulakhos salah ya, harusnya yang ketujuh. Misal contohnya manjadda fannajahu halifuhu. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka keberhasilan menyertainya. Maka kalimat an-najahu halifuhu ya, yang tersusun dari mubtada dan khobar itu pada posisi majzum sebagai jawab syarat. Wasayati syarhu jum syar wasayati syarhu jumlat ti jawabi syartil muqtarinati bil fa'i inda dirasati uslubil inda dirasati uslub syarti fil babil khamis. Akan datang penjelasan tentang jawab syarat yang bersambung dengan fa pada pembahasan uslub syarat di bab kelima. Yang kedelapan, idza waqa'at mudhafan ilaihi wa takunu jumlatu mudhafan ilaihi fi thalathati halatin faqat, wa hiya idza waqa'at ba'da haitsu aw ba'da idza aw ba'da idza. Kalimat yang menjadi mudhaf ilaih yaitu pada tiga keadaan saja, apabila terletak setelah haitsu, setelah id, dan setelah idza ya. Bahkan ada yang menyatakan di 8 tempat, namun di sini 3 tempat saja. Contoh mislu dzahabtu ila haitsu tuqimu. Aku pergi ke tempat kamu bermukim. Maka kata tuqimu itu kalimat dari fi'il dan fa'il pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaih bagi haitsu. Yang ke-9, idza waqa'at tabi' ya, idza waqa'at tabi'atun li jumlatin laha mahalla minal i'rabi. Apabila sebagai tabi bagi kalimat yang mempunyai i'rab, mislu hadzal talibu majhuduhu kabirun wa amaluhu wasi'atun. Pelajar ini semangatnya besar ya, dan cita-citanya luas atau luasnya tinggi. Maka kalimat amaluhu wasi'atun itu diatofkan ya, diatofkan ya kepada kalimat majhuduhu kabirun, dan kalimat majhuduhu kabirun ya, itu sendiri adalah khabar ya, khabar dari mubtada ya. Jadi kalimat amaluhu wasi'atun itu diatofkan kepada kalimat majhuduhu kabirun ya pada posisi marfu sebagai khobar mubtada bagi hadza. Ya. Jadi dia tabi kepada kalimat yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.